Kata pengarang kitab Al-Munakhalatun Nuniyah Hafizahullah. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang sujud di atas tujuh anggota, bahwa sujud di atas tujuh anggota bukan hukumnya hanya sampai kepada tingkat wajib, akan tetapi sampai pada tingkat rukun min arkan sholat. Dan telah kita sebutkan dalilnya dari Al-Quran, dari Al-Quranul Karim yang memerintahkan kita untuk sujud. Ya ayyuhalladzina amanu rukau wasjudu, sujudlah kalian. Demikian pula di dalam hadis al-musyi'u sholatahu, orang yang jelek sholatnya, di situ Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam perintahkan pada orang yang melaksanakan sholat dengan baik, wasjud hatta tatma'inna sajidan, sujudlah kamu sampai kamu tenang di saat kamu sedang sujud. Kemudian beliau berkata, wa amman nuzulu alal aidi inda sujudi, dan adapun turun, ya, an-nuzulu alal aidi, adapun turunnya alal aidi dengan menggunakan tangan, yang dipertelekan dengan tangan, inda sujudi, di saat ketika hendak sujud, yakni di saat seseorang ya turun lalu dia mendahulukan tangan daripada lututnya. Paham ini ikhwan? Nah, paham? Hah? Coba beri contoh. Mendahulukan tangan ketika anda sujud. Fali hadithi Abi Hurairah, berdasarkan hadis Abi Hurairah inda ahli sunan, yang diriwayatkan oleh ahli sunan bil isnad sahih, dengan sanad yang sahih. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, idza sajada ahadukum, apabila sujud salah seorang kalian, apabila sujud salah seorang kalian, fala yabruk, maka janganlah dia duduk. Nah, jadi kalau unta itu mau duduk, itu namanya baraka yabruku. Apa bahasa persisnya enaknya Indonesia itu apa ya, Puan? Hah? Ada itu bahasanya itu. Hah? Menderum. Apa itu derum? Tahu derum ya, Akhi? Hah? Menderum. Wallahu a'lam. Iya. Hah? Naam. Atau menderum, ya sudah, dikatakan menderum. Dari mana kata menderum itu? Hah? Sering baca. Oh, terjemah. Terjemah orang Jawa. Kalau orang Ambon mungkin enggak tahu mengapa ya. Bajongko, apa? Apa? Hah? Pokoknya duduk, paham ini kawan? Unta dari berdiri mau duduk gitu loh. Nah, fala yabruk, maka jangan dia duduk, eh? Menderum saudara. Kama yabrukul ba'ir, sebagaimana menderumnya unta. Nah, ya, menderumnya unta. Siapa yang pernah lihat unta menderum ya? Hah? Gak pernah lihat? Menderum, pernah lihat? Dari berdiri terus menderum. Pernah lihat? Pernah lihat? Di depan, baru setelah itu di belakang. Nah, perhatikan hadis ini. Maka jangan dia menderum seperti menderumnya unta. Wal yadaihi qabla rukbataihi, dan hendaklah dia meletakkan tangannya terlebih dahulu sebelum lututnya. Ya, hendaklah dia meletakkan tangannya terlebih dahulu sebelum lututnya. Paham ini, ikhwan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini melarang kita untuk menderum seperti derumannya unta. Karena unta kalau dia menderum, mendahulukan yang mana? Mendahulukan lutut, kemudian setelah itu tangan. Paham? Mendahulukan lutut terlebih dahulu, kemudian setelah itu tangan. Nah, itu cara menderumnya unta. Ya. Seperti yang disebutkan oleh sahib mengarang kitab Lisanul Arab dan yang lainnya. Ya, bahwa binatang itu kebalikan dari manusia. Untuk perhatikan, binatang tangannya di belakang, kakinya di depan. Paham ini ya, kawan? Binatang itu tangannya di belakang, kakinya di depan. Nah, ini menurut sebagian pendapat. Ya, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seperti derumannya onta, karena onta lebih mendahulukan lutut terlebih dahulu daripada tangannya. Paham ini? Dia mendahulukan yang mana? Yang di depan kan? Nah, itulah lututnya unta. Lalu setelah itu tangannya yang berikutnya, yakni di bagian belakang. Makanya di dalam hadis ini kata Nabi SAW, wal yadha yadayhi qabla rukbatayn, dan hendaklah dia meletakkan tangannya terlebih dahulu sebelum lututnya. Nah, ya, karena unta mendahulukan lutut kemudian tangan. Kata beliau bahwa hadis ini sanadnya sahih. Walahu syahidun sahihun min hadis Ibni Umar, dan mempunyai penguat yang sahih dari hadis Abdullah bin Umar. Wa ma khalafahu illa dha'ifun, dan tidak ada yang menyelisih hadis ini kecuali hadis itu dha'if. Ya. Wa khassatan, dan lebih khusus lagi hadis Wa'il bin Hujr. Hadisnya Wa'il bin Hujr alladzi fi Sunan, yang terdapat di dalam kitab As-Sunan, ya, yaitu hadis yang mengatakan mendahulukan dua lutut sebelum tangan. Kata beliau, fa fi isnadihi syarikun al-qadhi, di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Syarik Al-Qadhi wa huwa dhaif, dan perawi ini adalah perawi yang dhaif. Ya. Dan memang ini ikhwan fillah azakumullah merupakan salah satu masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, antara mendahulukan tangan atau kaki. Ya. Mendahulukan tangan atau kaki, yang mana yang didahulukan? Tapi perlu kita mengetahui bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau telah menyebutkan ijma' para ulama. Ijma' para ulama, kedua-duanya boleh. Ijma' para ulama bahwa kedua-duanya boleh. Ya. Hanya saja diperselisihkan mana yang lebih afdal. Mana yang lebih afdal dari kedua, apa, dari kedua perbuatan ini. Jadi ijma' para ulama kedua-duanya boleh, tapi yang diperselisihkan para ulama mana yang lebih afdal? Apakah mendahulukan kedua tangan atau lebih mendahulukan kedua lututnya? Kalau pendapat jumhur dari kalangan para ulama, yaitu pendapat Al-Imam Syafi'i, ya, dan pendapat Imam Ahmad, demikian pula pendapat Abu Hanifah, menyatakan bahwa yang afdal itu mendahulukan lutut. Itu pendapat jumhur ulama, mendahulukan lutut. Dan yang diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah menyatakan bahwa yang afdal yaitu mendahulukan tangan. Dan kalau kita menetapkan mana yang lebih afdal, tentunya kita harus berpegang kepada apa, ikhwan? Hadis. Untuk menetapkan afdalnya sesuatu. Dan kalau kita kembali kepada hadis ini, zahir daripada hadis ini sebenarnya membantah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena di dalam hadis ini menunjukkan larangan. Jangan kalian menderum seperti derumannya unta, maka hendaklah dia lebih mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut. Nah, adapun hadis Wa'il bin Hujar tentang kelemahannya jelas, walaupun sebagian para ulama berusaha membela, seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu berusaha membela hadis tersebut, dan yang sahih bahwa hadis itu dhaif dan bahkan maqlub, juga terbalik. Adapun hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, ini juga diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan yang lainnya dari para ulama seperti Al-Imam Al-Baihaqi ya, dan para ulama yang lainnya, dari jalan Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, beliau meriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dari Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Abu Zinad Abdullah bin Zakwan Abu Abdurrahman, dari Al-A'raj Abdurrahman bin Hurmus, dari Abu Hurairah, yaitu jalan hadis dari riwayat ini. Jadi Abdullah Abdul Aziz bin Muhammad Darawardi meriwayatkan dari Abdullah Muhammad bin Abdullah, dari Abu Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah. Abu Zinad meriwayatkan dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah. Ini dikenal dengan silsilah min asahil asanid, termasuk sanad yang paling sahih, apabila hadis itu diriwayatkan dari apa ya kawan? Abu Zinad meriwayatkan dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah. Ini para ulama menggolongkan termasuk sanad yang paling sahih dari Abu Hurairah, dari sanad Abu Hurairah. Itu tidak jadi pembicaraan kita. Yang menjadi pembicaraan kita di bawahnya Abu Zinad, karena Abu Zinad ini imam, ya, mempunyai banyak murid. Muridnya yang meriwayatkan hadis ini Muhammad bin Abdullah bin Hasan Ali bin Abi Thalib, dan dia bersendiri dalam meriwayatkan dari Abu Zinad. Ya, Muhammad bin Abdullah ini memang betul bahwa sebagian para ulama mentiqahkan dia, Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Ibn Hibban dan yang lainnya dari para ulama. Akan tetapi perlu diketahui bahwa Muhammad bin Abdullah ini seorang perawi yang thiqah, tapi tidak masyhur meriwayatkan hadis dari Abu Zinad. Nah, dari sini ya ikhwan fiddin azakumullah, terkadang para ulama mereka mampu melihat penyakit suatu hadis yang orang biasa tidak mampu mengetahui penyakit itu. Kalau kelihatannya betul apa yang dikatakan oleh pengarang kitab ini, bil isnadis sahih, sanadnya sahih, tapi bukankah suatu hadis yang sahih harus diperiksa apakah bersih dari syadz, keganjilan, dan bersih dari ilal, penyakit-penyakit hadis. Muhammad bin Abdullah tidak masyhur meriwayatkan. Mana murid-murid Abu Zinad yang lainnya? Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengisyaratkan tentang kelemahan riwayat ini. Beliau sebutkan di dalam kitabnya At-Tarikhul Kabir, beliau mengatakan Muhammad bin Abdullah la yutaba'u alaih. Muhammad bin Abdullah ini tidak ada yang mengikuti dia dalam meriwayatkan dari Abu Zinad. La yutaba'u alaih. Antum tahu Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Imam Al-Jarh wa Ta'dil, kalau beliau mengatakan tidak ada yang mengikuti dia, ya, maka itu bukan perkataan yang kosong. Beliau diberikan ilmu, beliau diberikan kelebihan dalam mumarasah, ya, dalam perkara jarh wa ta'dil. Beliau mengatakan la yutaba walai, tidak ada yang mengikutinya. Dan beliau mengatakan la adri asami'a huwa min Abi Zinad, dan saya tidak tahu apakah dia mendengar dari Abu Zinad. Nah, dari sini ikhwan fillah azakumullah, menjelaskan bahwa terkadang para ulama melemahkan satu riwayat disebabkan karena perawi yang thiqah tersebut tidak mampu mengangkat hadisnya karena tidak masyhurnya dia meriwayatkan dari orang yang di atasnya. Nah, ini yang disebut dengan ats-thiqah alladzi la yahtamilu tafarruduh. Seorang perawi yang thiqah yang tidak mampu dia tidak kuat dia memikul dirinya di saat dia bersendirian. Mana murid-muridnya Abu Zinad yang lain? Dalam keadaan ini permasalahan salat ya ikhwan, mimma ta'ummu bihil balwa. Satu perkara yang besar, yang seorang setiap hari 5 kali mereka melaksanakan salat. Toh kenapa yang meriwayatkan hadis ini hanya Muhammad bin Abdullah? Dalam keadaan murid-murid Abu Zinad yang lain tidak meriwayatkan hadis ini, yang masyhur dari mereka tidak meriwayatkan hadis ini. Kok Muhammad bin Abdullah, orang yang tidak dikenal, meriwayatkan hadis dari Abu Zinad, kok dia yang meriwayatkan? Nah, dari sini ikhwan fillah azakumullah, kita lihat diqqah para a'immah al-jarh wa ta'dil. Ya. Ketelitian mereka dalam melihat suatu sanad. Ya, sehingga hadis ini dilemahkan oleh sebagian para ulama. Ya, al-Imam al-Bukhari sudah mengisyaratkan itu dan Syekh Al-Allama Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah juga melemahkan riwayat ini. Wallahu a'lam bissawab. Ya, dan di sana ada penguat-penguat tapi tidak satu pun yang sahih. Ya, bahkan asar-asar dari sahabat pun ya kebanyakan dari asar-asar tersebut dhaif. Wallahu a'lam bissawab. Dan insyaallah kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk melihat jalan-jalannya, ya, Allah berikan kitab-kitab untuk kita bisa melihat jalan-jalannya, kemudian kita mengetahui kenapa kok para ulama mereka sampai kepada tingkat menyimpulkan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Wa bihadzal qawli yaqulu jama'atu ahli al-hadis, dan dengan pendapat ini berpendapat segolongan dari ahlul hadis. Wa huwa riwayatun an Malik, dan ini riwayat dari Imam Malik. Wa ghairuhum yaquluna bil masyru'iyyah, dan sebagian mereka berpendapat hanya disyariatkan, yakni sunnah. Ya. Amal wujub, adapun wajibnya, fali zahiril amri, karena yang nampak di situ adalah perintah. Dan asal dari perintah menunjukkan wajibnya. Wa qawwahu ba'dul muhaqqiqin, dan dikuatkan oleh sebagian ahli tahqiq. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bagi siapa yang ikhwan melihat ya, kepada pentasian Syekh Al-Albani, tafadhal, ya. Hanya saja kalau nanti diberikan ilmu, antum diberikan kemampuan, ya, mengetahui pelajaran mustalah, lalu kemudian diberikan kemampuan untuk melihat dalil-dalil yang ada pada para ulama, maka seorang thalibul ilm itu diharuskan mereka untuk melihat mana yang lebih dekat dan yang lebih kuat hujjahnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini insyaAllah.